saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebuah nasihat dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu. Di mana kali ini beliau menasihatkan kita semua. Ya bena Adam, wahai keturunan Adam, anak cucu Adam. Innama anta ayyamun. Sesungguhnya engkau tidak lain hanyalah bagaikan hari-hari yang berlalu. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Dan jika satu hari saja berlalu, maka berlalu pulalah bagian dari dirimu. Ibn Adam, wahai anak Adam, innaka lan tazala fi hadmi umrika mundu yaumi waladatka ummuka. Sesungguhnya engkau masih dan terus berada di dalam proses berlalunya hari semenjak engkau dilahirkan oleh ibundamu. Artinya kita tidak pernah lepas dari yang namanya proses penuaan. Semakin mendekati ajal, bahkan dari mulai kita dilahirkan ibunda kita. Ini adalah hakikat dari waktu dan masa yang kita kenal. Dan juga hakikat dari tahun-tahun yang kita lewati di dalam kehidupan ini. Dan sungguh, umur itu bagaikan rumah dan bangunan yang besar. Dan jika satu hari saja berlalu atau satu jam berlalu, maka jatuhlah darinya satu buah bata. Dan kalau kita lihat memang, di satu sisi dengan bertambahnya umur, itu memang kuantitasnya bertambah. Namun kalau kita pikir lebih dalam, ternyata dari sisi lain umur itu hakikatnya berkurang. Karena hakikatnya apa? Bertambahnya umur itu sebenarnya semakin berkurang dan mendekatkan kita kepada ajal kita. Dan manusia dalam masalah ini, dalam urusan umur, itu antara ada yang melampaui batas dan juga ada yang lalai. Dan meminta untuk dipanjangkan umur pada hakikatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji. Zatnya tidak dipuji dan juga tidak dicela. Itu tergantung kepada niat dari sang pendoa atau orang yang berdoa. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.